Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah khassana bi khari kitabin unzil wa akramna bi khari nabiyyin ursil wa atama alaina ni'mata bi'adhami dini syuri'ah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menikahi si ibunya Kak Abdi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Shadaqallahul 'adzim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqo jihadih. Wa tarakna 'alal mahabbatil baydha lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, kita bisa berkumpul lagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiah ya Pak Bu ya. Alhamdulillah untuk sehat nomoran mali dari ibunya. Alhamdulillah ibu masih bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Semoga langkah kaki ibu semuanya, bapak semuanya menjadi penggugur dosa ya bagi setiap kesalahan kekhilafan kita, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga sami Pak ya. Mudah-mudahan jadi penggugur dosa semuanya gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bertahmid atas apa? Atas nikmat iman ya, nikmat Islam yang masih Allah jaga di dalam hati kita. Karena nikmat yang terbesar yang ada pada diri seorang mukmin adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri, dalam keadaan Islam. Jadi muncan Islam tong maut gitu dah. Ya. Jadi kalau belum Islam jangan dulu meninggal. Ya. Kenapa? Karena akan menghadapi kesengsaraan berikutnya gitu ya. Jadi kalau belum Islam maka jangan dulu meninggal. Makanya Pak, Bu, kalau orang-orang Islam itu meninggalnya itu kan sebelum hari kiamat. Betul tidak? Cik saha teh. Ya we. Cik saha atau harus jelas. Orang mukmin itu kalau meninggal itu sebelum hari kiamat. Cik saha teh. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cenah? Kumaha cenah? Kumaha? Gimana? Betul Bu, ya. Jadi orang mukmin selama dia memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, ya, selama dia memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan merasakan azab dahsyatnya hari kiamat. Itu Pak, mukmin. Makanya nanti di akhir zaman setelah peristiwa yang besar ketika kiamat itu apa yang pertama? Naon cing yang pertama? Turunnya Dajjal. Ya. Makanya ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berarti dajjal teh ada tidak? Ada, matak Nabi ngajarkeun doa nage. Ya Bu ya. Ya, ada. Apa makanya Nabi SAW mengajarkan doa berlindung dari fitnah dajjal. Dan dajjal itu, Pak Bu, itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dajjal itu. Umurnya panjang dajjal itu. Ya. Ada seorang yang pernah bertemu dengan dajjal, ya. Dia pernah melihat dajjal itu sedang diikat, rambutnya menjulang tinggi ke atas gitu ya waktu itu. Tapi dajjal mah engke pas turun mah rambutnya keritingnya. Tapi anu keritingnya jangan merasa dirinya dajjal. Tong harus aduh abdi juga dajjal ah di ieu we di rebonding cenah ya. Di rebonding itu di apa, Bu? Diluruskan. Tapi bahasa di rebonding ya jangan dipakai ketika sholat ya. Kade bapak-bapak yang suka jadi imam ya. Bapak-bapak yang suka jadi imam baru tahu kata rebonding teh diluruskan, dipraktekkeun. Hadirin rahimakumullah. Mohon sapnya di rebonding nanti. Ya ulah tamanya. Ada kata-kata yang tidak mesti digunakan di tempat yang lain gitu ya. Jadi hanya digunakan di tempat-tempat tertentu ya. Banyak kata-kata itu ya. Gitu. Jadi tidak lazim digunakan. Seperti misalkan gini. Allah Subhanahu wa taala berkata, boleh tidak? Kalau misalkan kita bilang nih, Allah Subhanahu wa taala berkata. Enggak, boleh tidak? Kalau kita ngomong berkata boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Hah? Nah, tidak sate cek urang, Bu, ya. Kenapa? Karena kita memiliki strata bahasa. Padahal secara syar'inya boleh. Toh di dalam Al-Qur'an saja qala Allah, betul tidak? Rasulullah apa? Qala juga. Abu Jahal apa? Qala juga. Beda mun di bahasa Sunda. Pak Ustad cuma rios. Ya. Contoh misalkan. Abu Jahal babacot. Misal, ya mah, misal. Kenapa? Karena memiliki strata bahasa. Betul, Bu? Ya. Ketika kita ingin menghinakan seseorang, ada strata bahasanya dalam bahasa Sunda mah. Bapak nuju tuang, abdi neda. Ucing? Abdi mah tengiringan ibunya. Ini mah contoh ya. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat bahasa Arab dalam budaya kita, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, asak teu sopan ya, Bu ya. Betul tidak? Tapi kalau menurut syar'i boleh, karena dalam bahasa Arab pun itu menggunakan qala semuanya, gitu, ya. Qala Rasulullah, qala Allah taala, qala Abu Jahal, qala Ibnu Mas'ud, itu qala sama qala, gitu ya. Jadi boleh ya, secara hukumnya boleh. Cuma karena ada unsur budaya di kita dan budaya itu harus dijunjung tinggi selama itu benar, dalam kaidah usul dikatakan al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Gitu, ya. Tadi di mana, Pak? Dajjal, ya. Diluruskan, ya, di rebonding. Ya. Itu dajjal nanti dajjal itu sudah ada. Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Umar ibn Khattab, ya, kemudian Umar melihat seseorang yang mukanya rupanya mirip seperti Dajjal sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, ya, jadi Dajjal itu matanya pecak, yang kanan apa yang kiri? Yang kanannya pecak, yang kanan apa yang kiri? Saya lupa ya. Yang kanan yang pecak ya, Bu ya, yang kanan ya, kalau tidak salah yang kanan. Dan itu gini, Pak, Bu, simbol mata satu, ya, itu bukan Dajjal sebenarnya. Itu mah simbol kepercayaan orang-orang Yahudi, ya. Tapi dalam Islam, Dajjal itu matanya pecak satu, gitu ya. Tapi sekali lagi, jangan Bapak menghakimi kalau ada orang yang matanya satu disebut Dajjal. Ulah, ya. Ya, gitu ya. Yang lagi jatuh cinta juga gitu ya. Jadi gini, Pak, Bu, ya. Jangan misalkan ada orang yang kelakuan itu pika sebelen, ya. Kelakuannya pika sebelen, terus ciri-cirinya sama, rambutnya keriting, matanya pecak. Dasar Dajjal. Wah, jangan ya gitu. Jadi Dajjal memiliki ciri-ciri yang secara detail oleh Nabi SAW itu digambarkan secara utuh. Nah makanya ketika Umar Ibn Khattab berjalan-jalan dengan Rasulullah SAW, melihat sosok yang mirip dengan Dajjal, kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh dia." Ini kata Umar Ibn Khattab. Kata Rasulullah, "Ya Al-Khattab," katanya. "Wahai Al-Khattab, wahai Ibn Khattab, kalau dia engkau bunuh, ya, kemudian dia itu mati, maka percuma. Berarti dia itu bukan Dajjal." Gitu. Ini Umar Pak, sekelas Umar. Komode sekelas Gun-Gun merenan. Ya. Ketemu Dajjal ke bawah merenan Pak, Bu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ketika engkau bertemu dengan Dajjal, maka larilah. Larilah, hindari. Nah ini juga pelajaran buat kita ya, jangan sok-sok kuat iman. Ya. Sok kuat iman, ketemu dengan kemaksiatan, ah cobalah. Ah ngukur weh, ngukur, pergilah. Ini ajaran Nabi SAW. Ketika kita melihat sesuatu yang di luar kemampuan kita, maka hindarilah. Sebagaimana pelajaran dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Khattab, Umar Ibnu Khattab. Ya. Kalau engkau mampu membunuhnya, maka percuma. Berarti dia bukan Dajjal. Gitu. Tapi kalau benar dia Dajjal, maka engkau tidak akan sanggup untuk membunuhnya. Gitu. Ini Dajjal itu tugasnya siapa? Tugasnya siapa Dajjal itu dibunuhnya? Nabi Isa alaihi salam. Tugasnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini merupakan salah satu ciri dari tanda-tanda kiamat. Kiamat besar Pak. Ya. Dajjal turun, Dajjal sudah terbunuh, nanti diudag taku Nabi Isa teh, Dajjal tehnya, diudag, kemudian terbunuh. Ini hadisnya mutawatir Pak ya. Hadisnya sahih mutawatir ini. Kemudian setelah Dajjal terbunuh, maka akan muncul Ya'juj dan Ma'jud. Ada dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Kahfi. Ya'juj dan Ma'jud itu juga sudah ada di zaman dulu Pak. Sedak zaman Nabi apa? Yas'alunaka an Zilqarnain. Zilqarnain itu berada di zaman Nabi Ibrahim. Ibu ya? Ah, ibu itu nembak tapi benar juga namanya. Ya, itu sudah ada itu. Zulkarnain itu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi dibuatkan benteng. Sejak zaman itu Ya'juj dan Ma'juj teh. Nah, di zaman Nabi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya benteng Ya'juj dan Ma'juj udah sebesar uang satu segede dirham lubangnya teh Pak, Bu. Makin ke sini makin membesar. Ya. Kalau Bapak ingin membaca kisah ini secara lengkap, Bapak bisa membeli atau Ibu bisa membeli buku karangan dari Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Kiamatul Kubra, Kiamatul Kubra ya, Kiamatul Kubra itu bukunya lengkap di situ. Bagaimana tanda-tanda kiamat yang dilengkapi dengan hadis-hadis yang sahih ya. Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi. Siapa yang membinasakannya? Doa Nabi Isa alaihi salam. Dan ini sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ya'juj dan Ma'juj itu musnah semuanya, sampai ada orang yang mau mengeluarkan kambingnya itu susah Pak. Kenapa? Karena saking banyaknya mayat yang bergelimpangan. Nah pada waktu itu tanah menjadi subur kembali. Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman seseorang yang mau bersedekah itu susah untuk mendapatkan orang yang mau menerima sedekah. Kenapa? Karena saking suburnya pada waktu itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya. Nah setelah itu masa subur ya, masa keemasan, nanti akan ada lagi kepemimpinan Islam lagi nanti di akhir zaman ya. Imam Mahdi, ada Imam Mahdi lagi nanti Pak Bu ya. Kalau di agama Syiah itu sudah jelas Imam Mahdinya. Kalau di Ahlus Sunnah itu tidak ada ya. Di Ahlus Sunnah itu tidak ada secara terperinci apa. Tapi yang jelas Imam Mahdi ini turunan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu turunannya garisnya. Tapi kalau di Syiah itu secara spesifik ya Imam Mahdinya. Ini jelas berbeda dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah ada. Nah, setelah itu baru subur tuh. Nah, udah mau dekat kiamat tuh. Sudah mau dekat kiamat, kemudian orang-orang mukmin ya sebelum akhir zaman yang memiliki kalimat la ilaha illallah tadi itu akan ditiup, dihembus dengan angin yang semeliwir. Ya. Angin yang semeliwir mararaot teh Pak Bu. Gitu. Nah, makanya bapak, ibu, kadek, bisi ayah angin semeliwir. Kelepak banget. Ya kan banyak juga orang yang terkena angin, meninggal. Iya, betul, banyak itu. Yang terkena angin, meninggal. Ada terusannya, Pak, ya. Jangan selesai di situ. Ketebak angin di tengah rel, ya, Pak, ya. Gitu. Itu meninggal. Gitu. Jadi apa? Kita sekali lagi yang memiliki kalimat tauhid di dalam hati kita itu akan mendapatkan sesuatu keistimewaan nanti dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dia tidak akan mendapatkan dahsyatnya kengeriannya hari kiamat. Gitu ya. Makanya kita harus meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga keimanan kita. Ya, Allah menjaga keistiqomahan kita dalam beriman dan berislam. Ada sebuah doa dari Nabi SAW. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pada hafal. Doanya begini, Pak. Allahumma inni as'aluka imanan Bapak Ibu tekumah. Ini penting, Pak, doa, Bu, ya. Rasulullah menghafal doa, Rasulullah mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ingat tuh. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keimanan yang tidak akan pernah kembali. Artinya kembali kepada kekafiran. Keimanan yang utuh, keimanan yang tidak disertai dengan parasit-parasit akidah. Gitu. Keimanan yang tidak terkotori oleh sesuatu yang bisa merusak keimanan itu sendiri. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Bayangkan, Rasulullah SAW membaca doa ini, Pak. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ingin mengajarkan umatnya. Jangan pernah kita merasa aman kalau kita itu akan meninggal dalam keadaan muslim. Jangan pernah merasa aman. Lihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Yartad itu dari kata rodun. Orangnya disebut murtad. Ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak pernah kembali. Artinya kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kerusakan akidah. Kenapa? Karena yang paling penting buat kita adalah kekokohan akidah. Gitu. Kemudian wa na'iman la yanfad. Dan kenikmatan yang tidak pernah pudar. Apa itu? Kenikmatan yang tidak pernah pudar apa? Apa, Bu? Naoncing. Kenikmatan yang tidak pernah pudar apa, Bu? Surga, Bu. Surga. Kata para ulama, na'iman la yanfad itu artinya surga. Kenapa? Karena kenikmatan yang kita miliki saat ini itu kenikmatan yang semu. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan, pasti ada sakitnya juga. Betul? Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan tikus sewad. Ya? Itu tupai, Pak. Ya? Jadi sehebat-hebatnya kita menjaga kesehatan, pasti ada sakitnya juga. Kalau tidak sakit, pasti ada tuanya juga. Sehebat-hebat ibu memake up diri, ya, singjar reblog gitunya, pasti ada keriputnya juga. Minimal suara tidak bisa dibohongi. Ya. Ya. Ari muka, jika Sophia Lacuba, ari swanten, jika Ponori. Coba bapak mau tidak? Misalnya ada perempuan cantik yang banyak, tiba-tiba minta dilamar oleh bapak. Gelis jika Sophia Lacuba misalkan. Pas begitu ini Bapak Naros. Neng, lenggih di mana? Suruh. Gitu. Sok mau tidak? Kang. Abdi mending ini sok Bapak-bapak kira-kira mau enggak? Mukanya cantik tapi suaranya gitu mau tidak kira-kira? Sok yang belum nikah mau enggak? Enggak, semu, Pak. Ya. Semu. Semu, sekali lagi semu, apapun yang kita miliki di dunia ini itu semu, kenikmatan apapun semu, pasti akan ada habisnya. pasti akan ada habisnya. Makanya orientasi hidup kita, ya, orientasi hidup kita itu bukan dunia. Kenikmatan yang kita kejar bukan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena itu semu, sekali lagi, akan kita tinggalkan. Tapi jadikan kenikmatan yang kita miliki sekarang itu untuk menuju apa? Untuk meraih kenikmatan yang sesungguhnya, gitu loh. Kenapa? Karena kalau di dunia saja itu akan habis, Pak. Akan habis, enggak berarti apa-apa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya andaikan dunia itu lebih berharga di sisiku, kata Allah, daripada sebelah sayap seekor nyamuk, pasti orang-orang kafir tidak akan aku berikan meskipun seteguk air. Coba, kalau berharga itu, Pak, di sisi Allah. Saya baru ngerti begitu saya melihat perbandingan planet bumi, ya, dengan matahari. Berapa kali lipat coba gedenya matahari? Masih bisa kelihatan, Pak, bumi dengan matahari itu, ya, ibaratnya mah seperti kelereng sama bola basket lah, ibarat seperti itu. Tapi dengan planet-planet yang lain, maka kita bisa melihat bumi itu begitu kecil, hanya seperti butiran debu, Pak. Bayangkan, siapa yang menciptakan antariksa sana? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sisi Allah benar, bumi itu seisinya tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Kenapa? Karena buminya itu sendiri kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain itu sama seperti butiran debu. Subhanallah. Coba. Makanya rugi, Pak. Sekali lagi rugi kalau orientasi hidup kita itu hanya di dunia, rugi. Wallah rugi. Makanya wa na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak pernah pudar, artinya apa? Surga. Karena di surga kenikmatan kita akan kekal. Pasangan kita mual keriput. Ya. Nih pemuda nih, kalau orientasinya mencari istri yang cantik, hese, Pak, dah lama kelamaan juga akan keriput. Ibu mau dibentes nih buat keriputnya. Itu, Pak, ya, jadi orientasi bukan seperti itu. Jadi jadikan istri kita, pasangan kita itu untuk meraih keridhaan Allah, mendapatkan apa? Kenikmatan yang kekal tadi, gitu, ya, kenikmatan yang kekal tadi. Meskipun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'atun minas sa'adah, ya, kata Nabi SAW, empat hal yang menjadi tanda kebahagiaan seseorang. Ini kata Nabi SAW, ya, empat hal yang menjadi tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, kata Nabi SAW, nah, ini kenikmatan yang akan kita bawa kepada kenikmatan yang sesungguhnya, ya, Pak, ya. Jadi nikmat di dunia, kenikmatan di dunia yang akan kita bawa ke kenikmatan yang sesungguhnya ada empat, kata Nabi SAW. Arba'atun minas sa'adah. Empat hal yang menyebabkan atau yang menjadi indikator kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al-mar'atu salihah. Siapa itu? Istri yang solehah. Kenapa istri yang solehah? Betapa banyak dalam Al-Quran Allah menggambarkan banyak pasangan, banyak istri yang menjerumuskan suaminya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam sekali lagi, salah satu la yadkhulunal jannah, tiga kelompok orang yang tidak akan masuk surga, salah satunya siapa? Dayus. Lain Gayus. Dayus mah bisa tobat, ya, Pak, ya. Dayus. Siapa itu Dayus? Kata Imam Az-Zahabi, Dayus itu adalah seorang laki-laki pemimpin rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada ahlinya. Dayus. Ya, sekali lagi, apa? Dayus salah satunya. Misalkan ada seorang suami yang membiarkan istrinya itu jalan sama laki-laki lain, misalkan, ya. Laki-laki lain, budak nama tidak naon, ya, Pak, ya. Ini malah sama laki-laki lain. Terus tidak memiliki cemburu. Seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah. Kalau saya melihat istri saya berjalan dengan laki-laki lain atau sedang berdiri dengan laki-laki lain, akan aku tebas batang lehernya. Coba sampai kayak gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sampai berita ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad mengatakan begini dan begitu. Kata Rasulullah, benar yang dia katakan. Coba, seorang laki-laki harus memiliki jealous. Tapi bukan posesif. Ya, beda antara cemburu dengan posesif. Kemana mah ke pengajian? Montong. Itu mah, bukan, ya. Itu mah posesif nuk itu mah. Jadi jealous harus ada kecemburuan. Tidak boleh istri itu melakukan maksiat. Kata Imam Az-Zahabi lebih jauh lagi mengatakan yang namanya dayus adalah seorang laki-laki yang membiarkan ahlinya, keluarganya berbuat maksiat. Membiarkan anaknya, istrinya tidak memakai jilbab misalkan. Ini dayus Pak, hati-hati tuh. Makanya mar'ah solihah bisa menggiring suaminya itu ke surga. Ke wana'iman layanfad. Ya, mar'atu solihah. Tapi kalau mar'atu sayi'ah, ya, kalau istri yang celak apa yang buruk, yang jelek itu bisa menggeser, menyeret suaminya ke neraka jahanam. Kenapa? Karena istri berada dalam tanggungan suami, gitu. Jadi kalau istri suaminya tidak bertanggung jawab, ya wayah nawe. Famaqaduhu minan nar. Maka persiapkan dirinya di dalam neraka jahanam. Coba nauzubillahi min zalik. Ya. Arba'atu minas sa'adah, istri yang salehah. Yang belum punya istri mahnya ngalamun heulanya. Ngalamun heula. Semoga ya. Jadi jangan kalau berdoa teh jangan cuma meminta jodoh ya, tapi meminta istri yang salehah. Pasti ada cerita ya gini. Anak kawan saya di Melbourne sana usianya baru 20 tahun. Murid ngaji saya di sana. Udah gitu namanya Zaki ya, Zaki Abdurrahman. Pulang subuh-subuh pulang. Kata Zaki, "Abi, Zaki mau nikah, umur 20, Pak." Ya, nih. Anu 25 can nikah, izin, Pak. Ya, kata Zaki, "Bi, Zaki mau nikah. Abi setuju kan?" Kata abinya, "Ya, abi mah support saja," katanya. "Kalau itu baik, abi support." Disupport sama abinya. Tapi sebelumnya, abinya rada deg-degan. Kenapa? Karena si abinya sudah memiliki calon. Jadi calonnya itu Pak orang Indonesia, tinggal di Bogor ya. Nah, satu komplek dengan adiknya kawan saya ini. Ya. Dengan adiknya kawan saya. Nah, calonnya yang dipilihkan oleh abinya itu ternyata anak dari adik kelasnya gitu. Adik kelasnya waktu SMA. Jadi udah kenal banget ya. Udah kenal banget. Tapi kawan saya ini belum tahu kalau si adik kelasnya itu punya anak perempuan yang solehah gitu ya. Udah hafal 18 juz ya. Hafal 18 juz. Gitu. Terus yang cerita itu adiknya ini, adik kandungnya. Dia bercerita bahwa si teteh ini mah ya punya anak begini, begini, dan begitu. Kalau cari mantu, ambil aja dia gitu kan. Jadi kan otomatis udah punya pegangan nih bapaknya teh. Ya, kawan saya udah punya pegangan. Nah, begitu anaknya ngomong, langsung rada luntur, rada kecewa. Betul tidak? Karena orang tua sudah memiliki pilihan. Ya, memiliki pilihan. Akhirnya, ya yang namanya bapak kan tidak bisa otoriter ya Pak ya. Kenapa? Karena anaknya juga anak yang soleh Pak. Anak yang baik pasti memilih pilihan yang baik. Jadi pilihannya itu ternyata akhwat yang dulu pernah satu ibtidaiyah coba, TSD. Udah di Cirian, Pak. Dan setelah SD enggak pernah ketemu lagi. Tapi masih keingetan sama si Zaki. Nah ini Pak laki-laki yang setia, teh Pak, yang sejuta, ketang. Beda setia dengan sejuta ya Pak ya. Masih ingat sejuta? Sejuta itu setia, jujur, dan takwa. Kalau setia, setiap tikungan ayah. Nah ibu-ibu jangan milih laki-laki yang setia ya. Setiap tikungan ayah banyak namanya. Nah ini Zaki ini tipe yang sejuta tadi. Orangnya takwa, orangnya pinter ngaji dan seterusnya. Gitu kan. Ya tentu pilihannya juga bukan pilihan yang salah. Akhirnya siapa? Memang Zaki sudah punya calon. Sudah Abi. Siapa? Si Anu disebutkan. Masih deketan dengan komplek yang di Bogor itu ya. Masih deketan. Kenapa? Karena dulu dia tinggal di Bogor sebelum ke Melbourne itu. Akhirnya pendekatan ya, dihubungi gitu ya, minta tolong ibunya, ibunya yang menghubungi ibunya lagi, ngobrol gitu. Qadarullah Pak, begitu ibu calonnya Zaki ini ya, calon Zaki, pilihan Zaki ini ya, pilihan Zaki. Kemudian apa yang ngobrol gitu, setelah itu begitu tahu kalau kawan saya ini tinggal di sana, sudah menjadi permanent resident, dia keberatan Pak. Coba, ini qadarullah. Ya, keberatan menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh anak kawan saya ini Zaki ini, gitu ya, luar biasa ya Pak ya. Bagaimana doa orang tua yang luar biasa, saya melihatnya seperti itu. Akhirnya batal tuh. Jadi si Zaki teh rada ini, rada naon, rada kecewa ya, galau katanya, gegana, gelisah, galau dan merana ya Zaki teh gitu. Ini pengalamannya beda serina kayaknya. Gitu ya, gegana Zaki teh. Nah, setelah itu sudah ada keputusan kan dari orang tua pilihan Zaki, akhirnya bapaknya masuk. Zaki, kamu kan udah ditolak nih. Bagaimana kalau sekarang Abi yang milihin? Ya kan Abinya udah punya pilihan sebelumnya, betul tidak? Abi yang milihin. Udah gitu, iya Bi. Zaki nurut sama Abi. Udah. Sebelumnya kan gak ada pertentangan, karena Abinya kan ngelehan, ya Pak ya, ngelehan gitu. Jadi akhirnya Zakinya mau di, apa namanya, dicariin, akhirnya dihubungi Pak. Terus dikasih foto tuh, lewat WhatsApp mungkin ya. Enggak, Umi, Zaki gak mau lihat. Biar Zaki istihoroh saja dulu. Kalau memang itu apa jodoh Zaki, maka Zaki akan meneruskan ini. Biarkan Zaki memilihnya lewat istihoroh. Tidak mesti lewat fotonya. Tapi dasar ibunya, Pak. Ibunya ini seorang psikolog, ya, psikolog, dia ngajar di UNJ Jakarta. Dia kalau kesini setahun sekali lah buat ngajar gitu ya. Dasar ibunya ya. Ibunya kerudungan panjang gitu ya, akhwat gitu ya. Nyonya ibu nama akhwat, Bu. Bisi salah persepsi. Udah gitu, zak-zak. Lihat, manis loh katanya gitu. Diheurian sih anak katanya, cuma diheurian sama. Padahal si Zakinya udah gak mau. Tapi karena, nah begitu dia sudah mantap dengan istikharahnya, begitu juga perempuannya. Perempuannya belum pernah lihat yang namanya Zaki, belum kenal. Yang kenal itu cuma orang tuanya saja. Ya, belum kenal, tapi melalui istikharah dua-duanya. Kenapa? Karena perempuannya ini baru 18 tahun. Baru 18 tahun, mau PMDK waktu itu. Ya, mau UMPTN. Jadi dia istikharah antara memilih melanjutkan kuliah dengan menikah. Ternyata istikharahnya memenangkan dia untuk menikah. Dilanjutkan prosesnya. Yang melamar Pak, Zakinya sendiri. Sampai videonya dikirimin ke saya. Ke saya tanya, murid saya eta mah. Aduh, gaya. Ya. Udah gitu teh ngelamar sendiri hanya ditemani dengan pamannya yang ada di Bogor. Ngelamar sendiri. Subhanallah, Pak. Ini doa orang tua, bagaimana yang namanya orang tua pasti kalau orientasinya akhirat akan beri, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Coba si Zakinya udah memiliki apa calon sendiri, tapi karena orang tuanya lebih tahu gitu ya. Nah, makanya Pak Bu, yang namanya orang tua itu sebenarnya kalau orang tua yang soleh, ketika apa orang tua itu ingin menjodohkan putranya atau putrinya dengan orang lain, itu pasti ingin memilihkan yang terbaik, Pak Bu. Jangan bilang begini, jika Siti Nurbaya wae misalnya. Jangan, Pak. Kecuali kalau orientasinya sudah lain ya. Kalau orientasinya orientasi dunia, biar perusahaan tidak kembali apa? Biar tidak terbagi ke mana-mana, itu mah udah lain. Tapi kalau orientasinya akhirat, maka Allah pun akan memilihkan jalan yang terbaik, mar'ah as-solihah. Itu luar biasa, Pak. Laki-lakinya 20 tahun, perempuannya 18 tahun menikah. Dan itu atas keridoan dari kedua orang tuanya. Luar biasa. Nubade nurutan, hubungi saya. Ya. Nubade nurutan, sok mangga ya. Ini namanya almar'atu sholihah. Jadi gitu, ya kenikmatan seseorang itu ada di pasangan yang soleh, pasangan yang memiliki orientasi hidup yang sama. Ya ini apa? Akhirat. Sekali lagi. Kemudian kata Nabi SAW, di antara kebahagiaan seseorang itu apa? Wal maskanul wasi'. Maskanul wasi'. Apa maskan? Maskan itu artinya tempat tinggal. Dalam bahasa Arab, tempat tinggal itu bisa diartikan baitun. Baitun artinya apa? Rumah. Maskan ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya juga rumah. Gitu, ya? Baitun rumah, maskanun juga rumah. Tapi beda terjemahan, Pak, sebenarnya. Dalam bahasa Inggris, ada pepatah yang mengatakan, you can buy house but not home. Ya, ada pepatah itu. Kita bisa membeli house, rumah, tapi kita tidak bisa membeli home. Rumah oke, tapi beda maknanya. Makanya ada home sweet home. Nggak ada house sweet house. Ada tidak? Nggak ada. Nah dalam bahasa Arab juga seperti itu, ada baitun, ada maskanun. Kenapa disebut maskanun? Maskanun wasi, tempat tinggal yang luas. Luas bukan dalam arti bangunannya, tapi luas yang memberikan kelapangan kepada hati seseorang. Ada seseorang, ada dua orang pasangan suami istri yang memiliki rumah yang luas sekali misalkan. Tapi begitu suaminya pulang, istrinya merasa kesempitan dadanya. Si bapak balik. Anak-anak mulai ketakutan. Nah ini bukan maskan luasi. Kenapa? Karena rumahnya tidak memberikan ketenangan. Ya, maskan yang artinya rumah diambil dari kata sakana. Sakana itu artinya apa? As-subutu ba'da tahrak. Mas, apa sakana itu as-subut ba'da tahrak, artinya tegak, apa? Teguhnya sesuatu yang sebelumnya itu goncang. Itu sakana. Makanya dalam pernikahan ada istilah sakinah. Litas kunu ilaiha, semoga menjadi keluarga yang samara, ya. Sakinah, mawadah, warohmah. Apa sakinah? Sakinah itu tenang setelah menikah. Ketika bujangan makan goncang, galau ningali ka ditu, ningali ka dieu, ya. Teu kaup ningali nu geulis seutik, ah eta jiga nama jodoh urang teh. Ya, misalkan. Aya nu geulis deui, ah lain nu tadi nu ieu jiga nama. Nah, ini kan galau. Belum sakinah itu. Jadi kalau ada bapak-bapak sudah nikah sekitar 20 tahun, 50 tahun tapi masih resep ka batur, ini enggak sakinah nih keluarganya. Tidak sakinah, Allah tidak menurunkan sakinah di keluarganya. Kenapa? Karena yang namanya sakinah subutu syaibada tahrak. Ya, teguhnya seseorang yang sebelumnya itu goncang itu sakinah. Makanya ketika ada keluar yang adem, ayem, tentram, Allah sudah menurunkan sakinah. Nah, makanya rumah diterjemahkan juga dalam bahasa Arab itu maskan. Kenapa? Karena rumah itu harus memberikan ketenangan. Rumah harus menjadi sesuatu yang dirindukan. Pulang bekerja kita rindu pulang ke rumah. Gitu ya. Jangan rumah yang menjadi pikas remen, pikas yeuneun. Rek balik ka imah teh haloream. Aduh, aing bae. Da si ibuna kumaha atuh bau balsem, bau parem, bau pocong dan seterusnya ya. Dan seterusnya jadi si bapak teh hoream. Nah, ini tidak maskana ini. Rumahnya tidak maskana, itu sakinah. Nah, maskanul wasi, sekali lagi, rumah yang luas. Rumah yang apa? Luas di sini. Bukan baitun, bukan bangunannya, tapi keadaannya yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Rumah yang dirindukan, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, bukan rumah yang seperti kuburan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Ya, kuburan seperti apa? Kuburan itu sepi. Rumah teh di dalamnya teh musik, enggak pernah ada lantunan baca Al-Qur'an. Itu seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an itu adalah rumah seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti maqabir. Ya ini sakinah, Pak. Tenang di rumah teh, Pak. Tentram. Dirindukan, ya. Begitu datang ke rumah teh ces, nyes gitu ya. Walaupun rumahnya tidak besar, ya. 2000 meter misalkan. Tapi bikin tenang, bikin tentram, adem gitu ya. Jadi, ya pokoknya nama enak, ini maskan. Ya Bu ya, ini maskan, sekali lagi maskan. Nah, yang jadi ukuran kebahagiaan seseorang, kata Nabi, bukan baitul wasi. Bukan rumah bentuknya, tapi maskan. Fungsi dari rumah itu sendiri yang membuat luas. Ini kebahagiaan seseorang. Gitu, kebahagiaan seseorang. Kemudian kata yang keempat, kata Nabi SAW, ketiga kebahagiaan seseorang itu adalah wal muraqibul hani. Apa muraqibul hani? Kendaraan yang bukan mewah, Bu. Kendaraan yang nyaman, ya. Anak kendaraan mewah tapi itu bisa dipakai mogokan antum, ya. Misalkan Bapak Ibu punya Lamborghini tapi enggak pernah dipakai, enggak memberikan manfaat. Itu bukan hani itu. Itu mah hanya sebatas zinatul haya, apa zinatul hayati dunia itu mah. Ini ingat bahwa orientasinya itu kendaraan yang kita miliki untuk mendapatkan kenikmatan yang layan fad tadi. Jadi kendaraan yang kita pakai sehari-hari mendatangkan manfaat itu yang namanya muraqibul hani. Rasulullah SAW itu memiliki kuda terbaik, Pak. Tapi kudanya bermanfaat bukan cuma pajangan. Kadang kita memiliki motor banyak tapi dengan pajangan nungkul. Gak pernah dipakai. Nah ini belum tentu mendatangkan manfaat ini. Justru malah bisa menjadi penuntut kita nanti di yaumil akhir. Kalau kita memiliki harta, benda, tapi hartanya tidak pernah bermanfaat, tidak dimanfaatkan, hati-hati Pak, harta itu bisa menuntut kita. Hati-hati Bu ya, harta itu bisa menuntut kita hati-hati. Wallahu alam, apa? Wallah, hati-hati. Ya. Jadi manfaatkan semua fasilitas. Boleh kita membeli mobil yang mewah, seperti Mercedes, yang plat nomornya 44M misalkan. Boleh? Boleh. Gak apa-apa, itu dimanfaat. Dipakai dakwah, dipakai kemana-mana. Iya kan, manfaat itu. Betul tidak? Doakan Pak saya, Pak. Saya teh lagi ngincer Harley, Pak. Kan Harley lagi bangkrut, cenanya. Mudah-mudahan, ya, nu murah. Ya itu makan takdir qadarullah mah dari mana we nyapanya. Hari saya mah resepnya karena motor, Pak, ya. Gitu. itu muraqibahan itu seperti itu. Jadi kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke mana saja untuk mendapatkan manfaat itu namanya muraqibul hani. Ya. Misalkan ada kendaraan yang kita tuh punya kendaraan kemana-mana pakai tapi mogokan, misalkan. Itu bukan hani itu. Pikarungsingeun gitu mah ya. Tentu manfaat tapi pikarungsingeun. Nah, katana itu kan tidak mendatangkan kebahagiaan sebenarnya mah. Tentu itu mendatangkan pahala, jelas mendatangkan pahala. Tapi tidak menjadi indikator kebahagiaan, as-sa'adah tidak ya. Pokoknya mah kendaraan yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kuda perang. Zaid bin Harithah ini memiliki kuda perang. Satu-satunya harta yang paling baik yang dimilikinya adalah kuda perang tersebut. Tetapi ketika turun ayat lantana lur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan pernah bisa sampai pada hakikat albir. Ulama banyak menafsirkan albir ini bisa jannah, bisa kebaikan yang sesungguhnya. Pokoknya mah itulah, engkau tidak akan bisa sampai kepada hakikat albir sampai engkau menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Zaid bin Harithah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wallah, cuma ini harta yang terbaik yang aku miliki. Aku sedekahkan ya Rasulullah. Ini muraqibul hani. Nanti di akhirat ya, setelah hari kebangkitan, itu akan menjadi saksi kebaikan buat kita. Bukankah kata Nabi SAW, orang-orang itu ketika dibangkitkan, nanti akan ada tiga kelompok. Ya, ada orang yang berjalan, yamsuna wa yas'auna, berjalan tapi tergopoh-gopoh. Susah memikul beban. Kenapa? Karena hartanya tidak bermanfaat. Hartanya tidak pernah dizakati. Hartanya tidak bisa memberikan kontribusi untuk akhiratnya. Itu yamsuna wa yas'auna. Tergopoh-gopoh itu. Kemudian ada orang-orang yang kata Nabi SAW, yahsyurunahum ala wujuhihim. Mereka digeser oleh malaikat atas wajah-wajah mereka. Diseret oleh malaikat. Siapa mereka? Alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatillah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi ada kata Nabi SAW, ada orang-orang yang rokibin, to'imin, kasin. Ada orang-orang yang berkumpul itu rokibin, berkendaraan. To'imin, sambil apa? Makan-makan. Makanya kalau ada orang yang namanya to'imin, biasanya resep makan. To'imin. Kasina. Kasin itu apa? Memakai pakaian. Pakaian bagus. Itu Pak Bu. Nah, kita berharap apapun yang kita miliki itu menjadi wasilah ya untuk mendapatkan na'iman la yanfad. Nah, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi indikator kebahagiaan seseorang itu apa? Wal jarus salih. Apa jar teh? Tetangga yang saleh. Punten ya, Pak ya. Saya ini dulu. Tetangga yang soleh. Kebayang tuh Pak, kalau kita memiliki tetangga tapi pikarudetin. Ih, sakitnya tuh di sini dah bener. Ya. Kalau kita punya tetangga pikarudetin, wah, capek. Betul tidak? Pas kita mau tidur, nyetel musik, mana nanti sing tarik, gombrang-gambreng gitu ya. Gitu. Begitu kita bangun pagi, tiba-tiba tinu jendela ganeng goy ya, misalkan padahal itu waktunya beraktivitas misalkan. Coba kalau kita memiliki tetangga yang cekcok terus itu enggak enak, Pak. Ya, tidak enak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aturan dalam berumah tangga, dalam bertetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Wajib Pak memuliakan tetangga itu, Pak. Ya, sapa tetangga itu. Jangan sampai kita enggak kenal sama tetangga. Ya, sapa tetangga itu. Kenapa? Karena yang pertama kali nolong kita biasanya tetangga. Ya, itu mah kalau hitung-hitungan ya, Pak ya. Kita bukan mikirnya ke situ tentu saja ya, bukan mikirnya ke situ, tapi ini kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kita wajib menjadi jarus salih, tetangga yang saleh. Kenapa? Karena tetangga yang soleh itu akan sama-sama apa namanya mencari tujuan yang hakiki, Pak. Ya, akan saling mengingatkan. Kalau misalkan kita punya tetangga di satu komplek, ada masjid, bareng-bareng ke masjid, ketika kita tidak ada, pasti ditanyakan, kemana si bapak ianya misalkan. Itu akan saling menasehati, nasehat menasehati. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Makanya bersyukur Pak, Bu, kalau bapak ya di komplek ada masjid, bersyukur tuh teh. Apalagi jadi pengurus masjid, ya. Bukan berarti jadi kurus gara-gara ngurus masjid. Kan banyak orang yang jadi kurus gara-gara ngurus masjid ya. Karena itu pengurus masjid namanya itu ya. Itu bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa bertetangga, bersosialisasi di situ. Kita bisa saling mengingatkan. Kita bisa tawasobil haq wa tawasobis. Sobis sober di situ. Ya. Bukankah nanti di yaumil akhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memasukkan idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika apa penghuni surga sudah masuk surga ya, dan semuanya sudah menempati apa namanya tempatnya masing-masing, maka akan ada seseorang yang komplain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komplain yang luar biasa, dengan komplain yang luar biasa. Kenapa? Apa bentuk komplainnya? Mencari saudaranya, mencari tetangganya gitu. Ya Rob, yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Mereka itu sholat bersama kami ya Rob, mereka itu saum bersama kami ya Rob, mereka itu haji bersama kami ya Rob, tapi kenapa engkau memasukkannya ke dalam neraka wahai Rob? Itu akan begitu Pak, kalau kita memiliki teman yang baik Pak. Ima kalau ditakdirkannya abdi masuk surga gitu, bapak-bapaknya kan neraka heula. Nauzubillah ima. Atau sebaliknya, sebaliknya lah, tenang lah, sebaliknya. Bapak-bapak ke neraka, abdi ke surga misalkannya. Kemudian saya memprotes Allah, ya Rob, si bapak ini teh rajin ke MPI ya Rob, rajin ngaji, kadang sholat berjamaah, tapi kenapa engkau memasukkannya ke dalam neraka ya Rob? Kemudian apa kata Allah? Cari orang yang engkau kenal, keluarkan dia. Gitu. Pentingnya kita memiliki tetangga yang baik, pentingnya kita memiliki teman yang baik, cari. Cari teman yang engkau kenal, cari tetangga yang engkau kenal, kemudian keluarkan dia. Kemudian kata Allah, masih adakah lagi? Cari teman-temanmu yang memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Coba. Sampai segitunya. Tentu ketika saya apa mencari teman-teman yang dikenal dulu, ya Pak ya. Bapak juga sama. Ketika Bapak masuk surga duluan, teman-teman Bapak di adab, beda im. Saya mungkin pernah sampaikan, ada di azab, ada di adab. Beda ya Pak ya? Orang Muslim yang memiliki kalimat la ilaha illallah ketika masuk ke dalam neraka, itu artinya apa? Mu'addibahum. Beda nih kata para ulama ya. Jadi kalau orang Muslim dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahannya, karena kekhilafannya, karena dosa-dosanya, karena kurang amalannya, tapi dia memiliki kalimat la ilaha illallah dan mati dalam keadaan Islam, maka ketika dimasukkan ke dalam neraka itu mu'addibahum. Beda mu'addibahum dengan mu'adzibahum. Kalau mu'adzibahum artinya diadab, ditarbiyah. Ibaratnya seperti ini. Kalau saya memiliki logam emas, ya, maka kalau saya ingin mengetahui kemurnian emas tersebut, maka emas itu harus digimanain? Dibakar. Dibakar di atas api yang lebih dari 100 derajat Celcius. Dibakar. Biar apa? Biar keluar kemurniannya. Mencair. Sehingga yang terkumpul adalah yang aslinya. Begitu pula orang, Pak. Ini mah ilustrasi saja ya, Pak ya, bukan dalil. Ilustrasi saja. Begitu pula orang. La ilaha illallah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. La ilaha illallah yang dimiliki oleh seseorang itu jauh lebih berharga daripada 99 lembar catatan amal sepanjang jauh mata memandang gitu ya, panjangnya. Itu kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Akan tetapi untuk mengeluarkan itu harus diadab dulu. Harus digolakeun heula gitu. Tapi Bapak jangan pernah mau digolakeun heula di neraka. Ya. Atau kalau gitu mah teu naon atuh di neraka teh. Beda, Pak. Jangan pernah seperti itu. Nauzubillah min dzalik, meskipun hanya setetes api neraka nempel di tubuh kita, nauzubillah min dzalik. Gitu. Ya, sementara orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mu'azzibahum. Mereka itu diazab. Khalidina fiha abada. Madamati samawati wal ard. Ya. Mereka itu diazab oleh Allah selama ada langit dan bumi illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Itu mah nanti gimana nantinya, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus meyakini bahwa orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah itu pasti akan keluar dari nerakanya. Nah, yang keluar pertama kali adalah orang-orang yang kenal dengan penduduk surga. Itu yang keluar pertama kali. Betul? Iya, sama seperti tadilah saya misalkan masuk surga duluan, kemudian saya minta kepada Allah, ya Rob, ini teman-teman saya mana nih? Gitu. Pasti yang saya cari adalah orang yang paling saya kenal dulu. Mungkin saya cari panitia dulu, kemudian banyak. Maunya panitia asup neraka. Kan ima permisalan ya. Cari panitia dulu yang saya kenal dulu ya. Teman-teman saya diambil, nu ngawas heula misalkannya, moderator heula, idu balalager heula. Nah, tiba-tiba kata Allah, cari lagi teman kamu. Saya cari saf yang paling depan dulu misalkannya, saf yang paling depan dulu. Nu paling dekat ke sini, kajuru ya. Nu teu jadi gesireum teh. Kasarisi bari beureum. Ya, misalkan ya, cari itu lah, kan yang dekat-dekat dulu pasti. Ibu-ibu juga sama, ya, cari yang paling dekat dulu. Nah, kayak gitu, Pak, kayak gitu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Gitu. Jadi apa? Jarus salih, tetangga yang soleh itu memiliki kedudukan yang utama. Yang utama ya, makanya sebelum kita menuntut menjadi tetangga yang soleh, kita sendiri yang harus menjadi tetangga yang soleh buat tetangga kita gitu. Kenapa? Karena sekali lagi orientasi hidup kita itu adalah akhirat. Wa na'iman la yanfad. Wa na'iman la yanfad. Kemudian doa Nabi tadi, kita lanjutkan ke doa Nabi tadi ya. Pertama tadi apa? Imanan la yartad. Wa na'iman la yanfad. Kemudian yang ketiga apa? Bukan ibu, itu mah tadi udah selesai, itu mah jarus solih, itu mah udah selesai ya. Itu mah kebahagiaan seseorang. Ini kita kembali ke doa tadi ya, kita kembali ke doa tadi. Itu saya tadi menjelaskan tentang na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah pudar. Nah, salah satu kenikmatan yang tidak pernah pudar di antara kebahagiaan seseorang ada empat. Nah, itu bisa kebawa nanti ke akhirat. Kenapa? Karena akan saling tolong-menolong nanti, gitu ya. Betul? Nah, kemudian doa Nabi selanjutnya adalah wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'lal khuld. Itu doanya, Pak. Panjang. Wa murafaqata. Murafaqata teh apa? Wa murafaqata Muhammadin soklah serat heula. Biar saya bisa minum dulu ya. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sawa tuh bu, tamabu sawe bu lah menitong di sallallahu. Ya, kalau nulis mah saw ibunya. Tapi kalau dibaca jangan dibaca saw ya. Misalkan kita berdoa wa murafaqata Muhammadin saw. Jangan ya. Tapi ai nulis mah tenanan biar cepat ya ibunya. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la al khuld. Khuld itu kekal ya. Fi jannatil a'la. A'la itu tinggi. Al-khuld itu kekal. Jannatil a'la al-khuld itu apa? Surga Firdaus. Nah, kita harus minta itu, Pak, Bu, ya. Meskipun amalan kita teh pas-pasan gitu ya. Meskipun amalan kita teh tidak seberapa, da aku mah apa atuh? Misalkan ya. Aku mah apa atuh? Da salat ge jarang rawatibna teh. Saya paling ge nu wajibna we wungkul misalkan ya. Tapi tetap optimis kalau berdoa mah. Kita harus belajar sama iblis. Tahu iblis? Tahu? Bapak tahu iblis, Pak? Tahu tidak iblis? Pernah kenalan dengan iblis? Ya. Iblis saja yang sudah divonis fabima agwaitani lak udanan lahum sirata kal mustaqim, ya kan? Kemudian sumalatian min baini aidim dan seterusnya. Kemudian apa kata Nabi? Apa kata iblis? Robbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Minta coba. Iblis sudah diponis berdosa gitu ya. Kemudian dia masih berdoa. Robbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Nu mana teh, Bu? Oh, nu mana? Nu doa tadi. Oh, nu doa tadi. Wa murafaqata dan jadikanlah atau gimana ya terjemah enaknya ya. Wa murafaqata apa ya? Dan jadikanlah kami gitu ya. Teman. Nah, gitu ya. Dan jadikanlah saya teman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadikanlah saya teman Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'lal khuld, di surga yang tinggi, di surga tertinggi yang kekal. Itu ya. Itu terjemahnya. Jadi tadi apa? Imanan layan fad, keimanan yang tidak pernah imanan layar tad, keimanan yang tidak pernah kembali. Wa na'iman layan fad, kenikmatan yang tidak pernah pudar. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'lal khuld, dan menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi apa? Di surga yang tertinggi. Jadi itu harus optimis ya Pak ya, Bu ya. Meskipun sekali lagi amalan kita teh sederhana gitu ya. Amalan kita teh pas-pasan. Tapi enggak usah ini, enggak usah apa? Enggak usah kecil hati. Enggak usah pesimis, minta yang tinggi. Minta yang tinggi. Kenapa? Karena kalau terpeleset sedikit teu jauh teuing enggak gejolokna teh. Gitu ya. Kita minta surga Firdaus, kemudian Allah cuma memberikan, bukan cuma ya, Allah memberikan surga yang di bawahnya. Ternyata akan melesetnya dikit, Pak. Ya. Jangan kita berdoa, ya Allah, ya Rabbana, tempatkanlah saya di surga, ya Allah. Ternyata naon di emper nau, ya Allah. Nah, ulah ngedoa kita, teh. Ya. Jangan kita berdoa seperti itu. Kata Nabi SAW, Iza sa'altal jannah, apabila engkau berdoa meminta surga fas'alil firdaus, maka mintalah surga firdaus, karena sesungguhnya firdaus itu surga yang paling tinggi. Ada berapa tingkatan surga teh? Ada berapa tingkatan surga teh? Ibu mah jadi ngabih bingung abdinya. Jadi tadi itu udah yakin saya teh. Pokoknya kata Nabi SAW, ya, satu tingkatan surga itu, ya, dengan tingkatan yang berikutnya, itu jaraknya seperti apa? Seperti apa jaraknya? Oh, tak acan kantos ngukurnya, Bu. Acan kantos ngukur. Itu jaraknya seperti mi atas sana. 100 tahun perjalanan, Pak. Saya jadi lupa, Pak. Iya, ari gaulna jeung nu pohoan teh. Ka poho-pohonya. Ya kabeh. Pokona gitu, Pak. Saking tingginya, ya. Jarak satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Tapi kita harus mengingat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serendah-rendahnya penghuni surga, ya. Serendah-rendahnya penghuni surga. Maka itu jauh lebih baik daripada kerajaan, bukan neraka, Bu. Kerajaan yang ada di dunia. Itu, Bu, serendah-rendahnya. Bahkan kata Nabi, Ibu, saya mungkin pernah menyampaikan bagaimana seseorang yang terakhir masuk surga. Ya, ada seseorang yang terakhir masuk surga, kemudian dicelupkan ke sungai kehidupan, kemudian muncul sejiga toge. Ya, muncul kurang mah toge lah. Muncul, disiram gitu kan. Kemudian masuklah engkau ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk ke dalam surga. Enggak, melihat pohon dulu kan. Jadi dia teh udah apa namanya? Oh, ada dua kisah. Yang pertama keluar dulu dari neraka, kemudian yang kedua terakhir masuk surga tapi sebelum orang-orang neraka masuk surga. Jadi ada dua orang yang terakhir masuk surga ya. Yang pertama adalah terakhir masuk surga karena tapi tidak masuk dulu neraka gitu ya. Nah, yang terakhir orang yang terakhir masuk surga tapi masuk dulu neraka. Pang akhirna ya. Begitu selesai gitu ya, dia melihat ini, melihat pohon gitu ya. Ya Allah, saya ingin ke situ ya Allah. kalau saya sudah di situ, saya enggak akan minta lagi gitu. Benar, kamu enggak akan minta lagi, kata Allah tanya. Kata dia teh, benar ya Rob, saya enggak akan minta lagi. Ya udah, disampaikanlah dia ke pohon tersebut. Begitu sampai pohon ini, dia melihat pohon yang jauh lebih besar lagi. Ya Rob, nu itulah gitulah. Lanjut kan gitunya. Ya Rob, kanu itu ya Rob lah gitu. Cik Allah teh, dan saya berjanji saya tidak akan minta apa-apa lagi. Ya, kalau saya sudah mendapatkan pohon yang besar tersebut. Benar. Tadi kamu janji diingkari. Yalah, ayo nama mual. Nah, benar kita ini mah dialog kita aja ya. Terus kata Allah teh nyesok atuh, kamu ke pohon yang besar tersebut. Begitu sampai di pohon besar tersebut, melihat lagi yang lebih besar lagi dan dekat dengan pintu surga. Please. Nah, benar gitu ya. Ya Rob, please. Ya Rob, gitu kan. Kemudian setelah itu, bukankah kamu telah berjanji? Ini ternyata ya Allah juga humoris ya Pak ya. Kalau kita ngelihat ini ya, Allah juga apa namanya? Kenapa? Karena Allah juga tersenyum di dalam hadis tersebut. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, Rasulullah tersenyum. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa? Karena Allah pun tersenyum. Sampai Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan hadis ini juga sampai tersenyum. Fadhahaka Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud pun tersenyum. Ditanya oleh sahabatnya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa engkau tersenyum? Karena Rasulullah SAW juga tersenyum. Nah, makanya saya juga tersenyum ketika menyampaikan hadis ini. Ya. Jadi begitu sampai pintu surga, Rob, asup lah, Rob lah. Asup lah, Rob lah, masuk lah, Rob lah. Gitu ya. Mun terakhir masuk surga, orang Sunda. Ya. Rob, asup, Rob lah. Gitu ya. Akhirnya, dasar manusianya, tadi dunia, tadi akhirat, anggere kahayang atau tidak pernah berhenti. Gitu ya. Akhirnya dimasukkan. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, apakah kamu ridho kalau aku berikan kerajaan yang terbaik di muka bumi itu untukmu sekarang. Wa mislihi. Dan sepertinya, artinya berlipat-lipat. Apa kata orang ini? Tongaledek atuh Rob. Nah gitu. Ini yang membuat Rasulullah tertawa. Tongaledek atuh Rob. Beneran gitu nyapanya bahasa kita mah. Tongaledek. Tidak kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang terakhir masuk surga. Seperti itu Pak kenikmatannya. Seperti itu. Makanya wajar gitu ya kalau Nabi SAW berdoa seperti tadi. Imanan la yanfad. Imanan la yartad. Kenapa? Karena ini berkaitan erat, ya. Berkaitan erat, keimanan yang tidak pernah kembali, ya. Keimanan yang tidak pernah kembali itu memiliki akibat apa? Surga. Meskipun sekali lagi yang dia miliki hanya kalimat la ilaha illallah, maka jaga itu, Pak. Ya, jaga keutuhannya. Jangan sampai terkotori, jangan sampai tercemari oleh parasit-parasit akidahnya. Jangan sampai terkotori, tercemari oleh sesuatu yang bisa menyebabkan rusaknya akidah kita, keroposnya akidah kita. Imanan la yartad. Wa na'iman la yanfad. Keimanan ya kenikmatan yang tidak pernah pudar. Apa itu? Surga. Tapi surga ini belum sempurna kalau kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya rindukan manusia terbaik kita ini. Rindukan Pak, rindukan. Ya, rindukan. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pantaskan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Pantaskan kita menjadi saudaranya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh beliau. Dengan cara apa? Mentaati, menuruti apapun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya Pak. Biar kita dipersaudarakan oleh Allah nanti di surganya dengan Nabi Muhammad SAW. Merindukan itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Jadi sekali lagi rugi Pak. Rugi kalau kita, bukan ruginya, maksudnya rugi dalam tanda petik ya. Masuk surga tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir oleh Nabi. Ya, di telaganya, nanti ada telaga ya sebelum masuk surga itu, suhkon, menjauhlah, kata Nabi SAW. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Bahaya nih, kita bid'ah itu, kita teh seolah-olah benar gitu menjalankan amal ibadah, tapi ternyata salah, itu akan menjadi orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW. Diusir Pak, na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, prinsip hidup kita, kalau kita hubungkan tadi imanan layatad, wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rumusnya cuma satu Pak, sami'na ku atau nak. Nah, jadi ufrona karobana bekal masir. Samina wa, itu prinsip orang yang beriman. Ya, samina wa atona. Jangan seperti Bani Israel, samina wa asoina. Atau jangan seperti orang Sunda, samina wang kehula. Kehula we cenanya, kehula. Ingat Pak Bu ya. Amalan. Amalan. Ibadah apapun itu bisa mudah dikerjakan. Ya. Salah satu syarat pertamanya adalah al-qabul. Apa Pak? Qabul. Jadi syarat keimanan, syarat kokohnya akidah, itu salah satu syaratnya adalah al-qabul. Apa itu qabul? Qabul itu naon? Menerima. Rumus nih Pak ya. Kalau kita ingin gampang menjalankan aktivitas ketaatan, aktivitas ibadah, maka syaratnya dengan al-qabul. Menerima dulu. Artinya apa? Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya itu harus kita yakini, harus kita terima secara bulat, ya, secara bulat bahwa itu kebenaran. Contoh misalkan begini, saya mengulangi lagi kisah Nabi Musa. Bapak mungkin pernah dengar ya, ibu-ibu juga pernah dengar kisah Nabi Musa, sangat-sangat populer. Di zaman Fir'aun, Fir'aun memberikan atau apa namanya, membuat satu kebijakan. Disangkana Fir'aun itu mau maut merenannya. Memang Fir'aun itu tara gering Pak Bu. Ya, Fir'aun itu gak pernah sakit. Jika bersin ke tara Fir'aun mah ya. Fir'aun ta. Jadi nutara gering itu berarti naon? Nah eta kesimpulan yang salah. Tong disamikan antara nutara gering jeung Fir'aun. Memang Fir'aun dalam sejarah tidak pernah sakit Fir'aun itu ya. Memang hebat Fir'aun itu ya. Jadi Fir'aun itu kuat, kekar, dan seterusnya lah. Nah, dia merasa bahwa dirinya itu akan hidup selama-lamanya. Dia merasa bahwa posisinya tidak akan pernah tergantikan. Kita ngambil pelajaran dari kisah Fir'aun dan kisah ibunya Nabi Musa. Di dalam kisah Fir'aun, kita bisa lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah, Fir'aun itu kebijakannya adalah yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ya kan kebijakannya itu, ya. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Kebijakannya yuzabbihuna abna'akum, membunuh anak laki-laki. Wa yastahyun nisa'akum, dan menghidupkan anak-anak perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada yang menggantikan posisinya. Itu tujuan Fir'aun. Nah, sekarang di zaman itu ya, di era itu Nabi Musa dilahirkan. Dipersiapkan oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Seorang ibu ketika hamil mau melahirkan pasti ketar-ketir, Pak. Kenapa? Karena kebijakan itu sudah ada. Ya, kebijakan itu sudah ada. Ketar-ketir tuh ibunya Nabi Musa mendapatkan ilham, kan? Anggap aja ilhamnya, ngarah gampang dicerna. Buang anakmu itu. Buang anakmu itu. Ke sungai. Kira-kira asup akal tuh Bu? Gak masuk akal itu. Gak masuk akal. Tidak asup akal Pak Bu ya. Tidak asup akal. Coba masuk akal tidak? Kata ibunya merenanya, mun ibu nate ibu-ibu gitu ya. Ia teh ilham atau naon, micin budak kawalungan. Nah misalkan ya, kalau bukan diterima dengan keimanan. Ia naon atunya cina. Tidak lebih aman juga kan kalau misalkan si anak itu kita sembunyikan di tempat misalkannya digali heula naon teh kuburan kemudian dikasih selang biar dia bernafas kan bisa juga seperti itu ya Pak ya buat ngakal-ngakalan. Tapi kalau kita memilih memilih pilihan tersebut, maka lama kelamaan kedustaan itu pasti akan terbongkar. Pasti akan ketahuan itu Nabi Musa itu. Tapi dengan keimanan Nabi Musa mengikuti apa petunjuknya. Dibungkus tuh Nabi Musa, disimpan di petinya, dialungkan kasusukan, ya. Coba bayangkan Pak, ini keimanan. Sekali lagi makanya harus qabul dulu apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, qabul dulu. Ya. Begitu ini qadarullah, karena ini skenario Allah nih. Skenario Allah itu tidak ada yang buruk Pak buat hambanya. Ini camkan nih, skenario Allah tidak ada yang buruk. Apa? Ningali ieu Bu. Untuk hambanya, ya. Tidak ada yang buruk untuk hambanya. Buktinya apa? setelah Nabi Musa dihanyutkan, dipalidkan, siapa yang mengambil? Asia, ibunya Nabi Imu, apa istrinya Fir'aun, di luar logika manusia itu, di luar skenario manusia. Jadi skenario Allah pasti di luar skenario manusia. Teka bayang pak, nu awal tuh jika nu gelo gitu, nawan micin budak kawalungan atunya, gitu kan secara apa awalnya ternyata diambil, dikumpulkan seluruh ibu yang pernah melahirkan, yang masih memiliki ASI dikumpulkan untuk menyusui Musa kecil, ya semuanya ditolak. Skenario Allah, datang ibu kandungnya Nabi Musa, tiba-tiba capluk weh, ya, iya langsung weh, ya langsung nyanggut gitu ya. Coba ini skenario Allah, indahnya luar biasa skenario Allah. Ditempatkan ibunya di rumah tersebut, mengurus berdekatan dengan Musa. Coba bayangkan kalau ibunya Nabi Musa itu nurutkan logika nak, disumputkan Nabi Musa tiap hari ketar-ketir, tiap hari gelisah dan seterusnya. Tapi kalau mengikuti petunjuk Allah, itulah keindahan yang sesungguhnya. Al-Qabul. Mangga bade break lama. Abi atau Sita atau Nafi kemana? Yes. Di break dulu mengenai saatnya. Penggalangan dana dulu sambil menunggu sadaam. Iya, mangga sok lah. Sadaamnya informasi bagi jamaah, stadium sedang di rumah perjalanan, sakit, masih di Setiabudi. Oh, alhamdulillah. Macet katanya. Kalau begitu sebentar lagi. Kita akhiri saja dulu ya. Mangga, silakan. Ya, gitu ya. Kita akhiri dulu ya Bu ya, karena insyaallah sudah di Setiabudi sadaam. Barusan saya dapat berita bahwa beliau menengok putrinya Bu ya, menengoknya ke rumah sakit dulu barusan teh, jadi agak-agak telat. Insya Allah kesabaran bapak ibu semuanya menjadi apa pahala ya Bu ya, semakin lama duduk gutak-gitak ya, jadi banyak pahalanya. Demikian dulu dari saya, aku lu qali hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya, informasi juga kepada jamaah, mohon doa mungkin ya, beritanya putrinya Ustadz Am sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, kemudian juga diberikan kesembuhan, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian harap bersabar ya menanti kedatangan Ustadz Am. Ya, alhamdulillah barusan tentang yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gun Gun. Tadi juga berkaitan tentang ada surga ya. Kita tadi di awal sudah yang mungkin datangnya agak belakangan, tidak tahu ya. Tadi di pagi kita sudah bagi-bagi tiket surga ya. Nah tadi kata Ustadz Gun Gun juga kita harus optimis. Sekecil apapun amalan baik yang kita lakukan, kayak tadi misalkan hanya mengucapkan salam kepada teman, kemudian berjabat tangan ya, memberikan kenyamanan, insya Allah kita optimis bisa mengantarkan kita memasuki ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Bu. Amin. Baik, pengumuman Percikan Iman membuka program privat baca Al-Quran. Jadi bisa memanggil ustadz-ustadz yang ada di Percikan Iman untuk datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Untuk bisa tadi privat baca Al-Quran ataupun kajian Islam yang lainnya. Jadi bagi jamaah yang berminat untuk mengundang asatid Percikan Iman, ya, datang ke rumahnya masing-masing untuk menimba ilmu, ya, khususnya di bidang baca Al-Quran, ya, tahsin. Silakan bisa menghubungi call center DPU Percikan Iman di 0813-1228-3281. Saya ulangi, 0813-1228-3281. Kemudian juga terdapat layanan jemput donasi bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan hartanya untuk kepentingan dakwah, silakan baik berupa infak, sedekah ya, maupun zakat mal. Bisa menghubungi 0856 0812-1475. Saya ulangi, 0856-2412-1475. Ya, jadi sekarang alhamdulillah ya, Percikan Iman memfasilitasi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyalurkan hartanya gitu ya, dan enak ya dijemput gitu, hartanya dijemput untuk disedekahkan, nanti insya Allah akan disebarkan untuk kegiatan dakwah gitu ya, baik itu berupa beasiswa ya, beasiswa Percikan Iman ataupun layanan sosial yang lainnya. Kemudian alhamdulillah telah diterima wakaf produktif dari jamaah Percikan Iman 1 buah unit sepeda motor. Ya, alhamdulillah ini sudah ada jamaah yang mewakafkan motor untuk kepentingan di Percikan Iman. Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini investasi yang luar biasa ya. Jadi kita nabung pahala hanya memberikan misalkan tadi sepeda motor ataupun barang-barang yang lainnya silakan. Seperti misalkan laptop atau personal komputer, kemudian juga perlengkapan lainnya yang bisa digunakan untuk kegiatan dakwah. Jadi insya Allah ini menjadi amal jariah. Ya, kebayang ya kalau misalkan ini yang menitipkan motor, setiap kali motornya dipakai untuk kegiatan dakwah gitu ya, setiap itu pula pahalanya mengalir gitu ya, luar biasa. Jadi tidak usah capek-capek gitu ya ngumpulkan pahala, enggak juga ya, kita tetap beramal tetapi kita dibantu dengan amal jariah ini ya. Baik, kita break dulu sambil menunggu sadaam, kita break penggalangan dana. Silakan kepada jamaah untuk mempersiapkan dananya untuk disedekahkan ataupun wakafnya. Ya, nanti tim kepada tim aktivis silakan untuk melakukan penggalangan dana. Ihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu utu biabaina in kuntum sadiqin. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله